Selamat malam. Selamat malam. Istimewa loh ini hujan-hujanan kalian. Astimewa. Oke, satu lagunya ini spesial buat teman-teman dari KRR ya. Thank you udah hadir. Hujan-hujanan tapi kalian tetap well.